Dan ini lagu ketiga, ini dari anak ketiga, yaitu Sajidah Halilintar. Si cantik Sajidah Halilintar, mana suaranya? Dia ini di rumah tugasnya masak. Masak untuk 13 orang. Jadi kalau masak tuh gentongnya segini. Oke. Jadi sambil masak-masak, Sajidah juga bikin lagu. Lagunya Let Me Love You Because of You. Bukan yang masak-masak-masak. Jadi love di sini apa ini? Cinta apa? Maksudnya itu cinta yang tulus. Jadi benar-benar cinta itu karena kamu, bukan gara-gara yang lain. Tulus. Bisa buat pasangan, bisa buat yang tercinta, bisa juga buat Tuhan. Yeay. Inilah dia, Let Me Love You. Let me think of you. Thank you.